Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis tersebut disebutkan tentang apa yang disebut al-arkanul Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril yang menyerupakan sosok seorang manusia, sosok seorang laki-laki. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Jibril alaihi salatu wasalam bertanya, "Wahai Muhammad, jelaskanlah kepadaku, beritahukan kepadaku tentang al-Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa yang ditanyakan oleh Jibril alaihi salatu wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Al-Islam adalah engkau bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja, dan bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau tegakkan salat, engkau tunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, engkau berhaji ke Baitullah jika mampu menunaikan perjalanannya. jika mampu menempuh perjalanannya. Maka kata Jibril alaihi salatu wasalam, qala sadaqta, engkau benar. Qala, maka kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang saat itu hadir di majlis yang di situ terjadi tanya jawab dialog antara malaikat Jibril yang menyerupakan sosok seorang laki-laki dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqahu. Kami merasa heran. Lahu yas'aluhu, ia yang bertanya. Artinya laki-laki itu yang bertanya. Laki-laki di sini adalah malaikat Jibril yang menyerupakan sosok seorang laki-laki. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Sebab biasanya orang yang bertanya itu kan karena tidak tahu. Karena tidak tahu, kemudian ia bertanya. Namun yang terjadi di hadapan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang ia saksikan dengan mata kepala sendiri, bagaimana sosok laki-laki ini yang sebenarnya adalah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam bertanya, kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, kemudian kata laki-laki yang sebenarnya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam kemudian membenarkan. Maka dari sini disebutkan oleh para ulama faidah bahwasannya tidak mengapa seseorang yang sudah mengetahui satu ilmu karena ada kepentingan yang lain yang bisa memberi manfaat kepada orang-orang yang hadir di sekitarnya, maka tidak mengapa seseorang yang sebenarnya sudah tahu, sudah berilmu tentang yang akan ia tanyakan, namun untuk kemaslahatan bersama, agar yang lain pun mendapatkan ilmu, faedah, manfaat, maka ia mengajukan pertanyaan. Jadi tidak mengapa bila ada seorang pengajar bertanya kepada peserta didiknya yang pertanyaan tersebut sebenarnya bagi seorang pengajar ia sudah tahu jawabannya. Tetapi karena ada kepentingan terbiah pendidikan di situ, ada kepentingan pendidikan, ada proses transfer ilmu, ada proses untuk menyampaikan al-haq selain kepada orang yang ditanya juga kepada yang lainnya, peserta didik yang lainnya, maka pertanyaan seorang pengajar atau seorang guru itu merupakan sesuatu yang dibolehkan. Dan kisah malaikat Jibril bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang melakukan dialog tanya jawab ini pun merupakan metode didaktik, metode pendidikan, metode tarbiyah di dalam proses menyampaikan ilmu, di dalam proses pengajaran, kegiatan belajar mengajar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwasannya yang dimaksud al-Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammada Rasulullah. Al-hadith sampai seterusnya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan, qala fa dzakara anna al-Islam khamsatu arkan. Maka ia menyebutkan sesungguhnya Islam terdiri dari 5 rukun. Wahia syahadatu an la ilaha illallah, yaitu bersyahadat, mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Wa anna Muhammada Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah. Wa iqamus salah, menegakkan salat. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumur Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram liman istata'a ilaihi sabila, berhaji ke Baitullah al-Haram bagi siapa yang mampu menempuh perjalanannya. Qala hadhil arkanu dhahirah, ini adalah rukun-rukun yang sifatnya zahir. Karena dari 5 rukun ini bisa ditangkap oleh panca indera, sehingga dikatakan sifatnya zahir. Seseorang yang bersyahadat, maka kita tahu ia membaca syahadat dari lisannya, sifatnya zahir. Kemudian seseorang yang sholat, kita tahu dari gerakannya, ia bertakbir, ia ruku, ia sujud, itu pun sifatnya zahir, bisa dilihat dengan mata, bisa dirasakan oleh panca indera. Demikian juga seseorang menunaikan zakat, menyerahkan uangnya, menyerahkan beras bila zakat fitrah, maka itu pun sifatnya zahir, bisa dilihat. Apa yang diperbuat bisa dilihat. Kemudian orang berpuasa Ramadan juga demikian, akan tampak darinya kalau ia sedang berpuasa, terlebih apabila di situ disuguhkan makanan atau minuman ia tidak mau meminum atau memakannya, maka ini pun nampak secara zahir. Demikian juga orang yang berhaji, ia mengenakan pakaian ihram, ia bertalbiyah, maka itu semua menampakkan hal-hal yang zahir bahwasannya ia tengah menunaikan haji. Semua perkara yang tadi disebutkan adalah perkara yang 5, yaitu yang termasuk rukun-rukun Islam. Maka dikatakan hadhil arkanu zahirah, rukun-rukun ini zahir adanya, sehingga bisa ditangkap oleh panca indera kita. Qala ar-ruknul awal, rukun yang pertama, asyhadatan, yaitu mengucapkan persaksian, 2 persaksian. Qala li'annahu la tughni ihdahuma 'anil ukhra, karena sesungguhnya tidaklah mencukupi salah satu dari keduanya. Tidak mencukupi satu dari 2 syahadatain, 2 persaksian. Qala falau syahida an la ilaha illallah, Kalau seandainya seseorang bersyahadat mengucapkan kalimat Allah ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Qala wa ankara, sementara ia mengingkari. Apa yang diingkari? Ia mengingkari persaksian anna Muhammada Rasulullah. Ia mengingkari persaksian yang satunya yang menyatakan anna Muhammada Rasulullah, sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Qala fa innahu, maka sesungguhnya persaksian yang ia ucapkan, syahadat yang ia ucapkan, la tasihu syahadatuhu, maka tidak sah persaksian atau ucapan syahadatnya itu. Maka tidak sah ucapan syahadat la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Tidak sah. Qala wa kadzalika man syahida, demikian pula jika seseorang mengucapkan syahadat, syahadat yang ia ucapkan hanya anna Muhammada Rasulullah, sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Ia bersaksi, ya saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Dia bersaksi, dia mengucapkan dengan lisannya. Qala walam ya'tarif, tetapi ia tidak meyakini. Tidak meyakini alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ia tidak mengakui itu. Maka lam yanfa'hu syahadatuhu birisalati, maka tidak ada manfaat persaksian syahadat risalahnya itu, tidak ada manfaatnya. Fala buddha mina syahadatain jami'an, maka kedua syahadatain ini, dua persaksian ini harus ada dan diyakini kedua-duanya. Jadi tidak bisa seseorang mengucapkan Allah ilaha illallah sementara ia mengingkari syahadat yang satunya yang menyebutkan wa anna Muhammada Rasulullah, wa ashadu anna Muhammada Rasulullah, dan sesungguhnya aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Syahadat yang kedua ini tidak diyakini. Syahadat yang kedua ini tidak ia yakini, maka tidak sah syahadat yang pertamanya yang menyebutkan alla ilaha illallah wa ashadu alla ilaha illallah, tidak sah. Maka harus ada dua kalimah syahadah. Persaksian ia mengucapkan wa ashadu alla ilaha illallah, itu yang pertama. Dan persaksian kedua, ia menyatakan wa ashadu anna Muhammada Rasulullah. Dua-duanya harus ada. Qala syahadatu alla ilaha illallah, persaksian bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Wa ma'naha, pengertiannya ifradullah bil ibadah, yaitu mengesakan Allah di dalam peribadahan. Kemudian persaksian yang kedua wa syahadatu, persaksian lainnya anna Muhammada Rasulullah, sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa ma'naha, pengertiannya ifradun nabiyyi bil ittiba' wal iqtida' alaihi salatu wassalam, yaitu menunggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja di dalam berittiba', yaitu di dalam mengikuti wal iktida meneladani segenap apa yang diperbuat, diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa kita meyakini bahwasanya ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala li annahu muballighun anillahi jalla wa ala. Karena sesungguhnya nabilah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok manusia yang telah menyampaikan apa yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan apa yang dari Allah jalla wa ala. Qala falaisal muradu bisyahadatain talaffudha bihima faqat. Maka yang dimaksud dengan syahadatain tidak semata-mata hanya diucapkan atau dilafadzkan dengan lisan saja. Balla buddha minal amali bihima, bahkan lebih dari itu, lebih dari sekadar diucapkan secara lisan, lebih dari itu ia harus diamalkan. Dua syahadah ini, dua persaksian ini harus diamalkan. Mau adzan dulu? Silakan. Sekarang kita menginjak kepada pengertian makna asyhadu an la ilaha illallah. Qala hafizahullah ta'ala wa makna asyhadu an la ilaha illallah ay aktarifu wa uqinu bi annahu la ma'buda bi haqqin illallah. Yaitu saya mengakui dan meyakini sesungguhnya tidak ada yang diibadahi secara hak kecuali hanya Allah. Fa inna, karena sesungguhnya la, pada kalimat la ilaha, la pada kalimat la ilaha, la di situ nafiyatun lil jins, menafikan segala jenis. Wa ilaha ismuha mabniun ma'aha 'alal fathhi fi mahalli nasbin, sedangkan ilaha adalah isimnya yang dalam keadaan yang ia mabni dengan fathah dalam keadaan nasab. Wal khabaru muqaddar taqdiruhu bihaqqin, ia sebagai khabar takdirnya bihaqqin, dengan hak. Fayakunu taqdirul kalam, maka seandainya kalimat itu ditulis secara lengkap, ya, kalimat la ilaha illallah ditulis secara lengkap, la ilaha bihaqqin, la ilaha bihaqqin, tidak ada ilah yang secara hak, secara hak untuk diibadahi. Walaisa makna, dan bukan pengertian la ilaha itu, annahu laisa hunaka aliha. Pengertian la ilaha di situ bukan berarti maknanya laisa hunaka aliha. Pengertiannya bukan berarti tidak ada Tuhan. Kalau terjemahan bahasa Indonesia, la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang dinafikan di sini apa? Tuhan, ilah. Saya menggunakan kata Tuhan supaya agak sedikit paham, apa agak sedikit mudah untuk mempermudah pemahaman. Jadi la ilaha bukan berarti tidak ada Tuhan. Sebab pada kenyataannya Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik itu banyak. Kalau la ilaha diartikan tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan, berarti menafikan seluruh Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang musyrik sekalipun. Padahal yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud bukan tidak ada Tuhan. Sebab pada kenyataannya orang musyrik ada yang menyembah kepada ilah-ilahnya Tuhannya itu bulan, ada yang menyembah kepada matahari, ya, seperti orang-orang Jepang yang beragama Shinto menyembah matahari. Ada Tuhannya itu adalah api, seperti orang-orang Majusi. Ya. Ada yang mempertuhankan Uzair, ya, sebagai ibnullah, anak Allah. Ya. Ada yang mempertuhankan Isa al-Masih, ya, sebagai anak Allah, dan seterusnya. Ada yang mempertuhankan pohon, ada yang mempertuhankan kuburan, ada yang mempertuhankan batu, ya, dan selainnya. Artinya, ya, alihah di sini banyak. Ilah itu banyak. Ya. Nah, kalau la ilaha diterjemahkan tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, berarti tidak ada orang yang nyembah batu, batu itu bukan Tuhan. Tidak ada orang yang nyembah matahari, matahari itu bukan sesembahan. Nah, bukan itu yang dimaksud. La ilaha bukan berarti tidak ada Tuhan. Sebab pada kenyataannya orang-orang musyrik banyak menyembah kepada ilah-ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa makna la ilaha? Qala falaisal muradu nafyal alihah. Maka yang dimaksud dengan la ilaha bukanlah dimaksudkan menafikan al-alihah. Bukanlah menafikan sesembahan-sesembahan. Tuhan-Tuhan. Qala walakinnal muradu nafyul ahilah. Akan tetapi yang dimaksud adalah menafikan al-ahilah. Sesembahan-sesembahan. Allati hiya haqqu. Sesembahan-sesembahan yang ia adalah yang berhak untuk diibadahi. Qala wa illa fa hunaka alihatun katsiratun batilah. Kalau tidak di sana, ya, sebenarnya banyak Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan yang banyak, yang itu adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Jadi pengertian la ilaha artinya tidak ada sesembahan. Tidak ada Tuhan yang berhak. Yang dinafikan adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. Illallah, kecuali hanya Allah saja. Ya. Sebab yang ditiadakan itu bukan Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan lainnya. Kalau itu ada, ya, karena itu disembah-sembah oleh orang musyrik. Tetapi di sini yang dimaksud adalah meniadakan ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di terjemahan bahasa Indonesia, la ilaha illallah ditulis tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu keliru. Karena kalau tidak ada Tuhan berarti, ya, tidak ada yang dipertuhankan oleh orang musyrik pohon, tidak ada yang dipertuhankan oleh orang musyrik batu, tidak ada Tuhan dalam bentuk batu, tidak ada Tuhan dalam bentuk pohon, tidak ada Tuhan dalam bentuk, ya, batu akik, keris, dan lain sebagainya yang dipertuhankan oleh orang-orang musyrik. Ya, tetapi yang dimaksud adalah tidak ada ilah, tidak ada sesembahan bihaqqin yang berhak untuk diibadahi, kecuali hanya Allah saja. Qala faminan nasi may ya'budu sam, karena sesungguhnya ada di antara manusia ia menyembah atau mereka menyembah matahari. Wa minhum man ya'budul qamar, dan di antara mereka ada yang beribadah menyembah kepada bulan. Wa minhum man ya'budul kawakib, dan di antara mereka ada yang menyembah bintang-bintang. Wa minhum man ya'budus syajar wal hajar, dan di antara mereka ada yang menyembah pohon dan batu. Wa minhum man ya'budul amwat wal qubur wal adraha, dan di antara mereka ada yang menyembah kepada orang-orang yang sudah mati, menyembah kepada kuburan, menyembah kepada pusara. Qala hatta inna minhum may ya'budul baqar, bahkan ada di antara mereka yang menyembah sapi. Kama huwa maujudun fil Hindi, sebagaimana yang terjadi di negara India. Ya, karena mereka beragama Hindu. Ya, mereka beragama Hindu. Qala bal hunaka may ya'budul furuj, bahkan di antara mereka ada yang menyembah kepada kemaluan. Wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal alihah katsiratun, maka sesembahan-sesembahan itu banyak ragamnya. Sesembahan-sesembahan itu banyak macamnya. Apa yang dipertuhankan oleh mereka, oleh orang-orang musyrik, itu banyak macamnya. Qala walakinna al-ilahal haq, akan tetapi al-ilah yang hak, yang hak untuk diibadahi, yang benar untuk diibadahi, al-ilah, sesembahan Tuhan yang berhak untuk diibadahi, yang benar untuk diibadahi, huwallahu jalla wa ala, hanya Allah jalla wa ala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu sesungguhnya Allah adalah al-haq, dan sesungguhnya apa yang mereka ibadahi, apa yang mereka sembah, min dunihi, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, huwal batil, maka itu adalah sesuatu yang batil. Wa anna allaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah adalah yang maha tinggi dan maha besar. Qala wal ilahu, maka pengertian ilahu, maknahu al-ma'bud, artinya yang disembah. Ay la ma'buda bihaqqin, artinya tidak ada yang disembah, bihaqqin secara benar, secara hak, illallah, kecuali hanya Allah saja. Qala fayanfi hadha kulla ma'budin bil batil, maka dengan demikian menafikan setiap sesuatu yang disembah dengan batil. Menafikan segala sesuatu yang disembah secara batil. Wa kullu ma siwallah, dan segala sesuatu selain Allah, fahuwa ma'budun bil batil, maka itulah sesuatu yang disembah secara batil. Itu pengertian la ilaha illallah. Qala dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wa huwal batil. Demikian itulah sesungguhnya Allah adalah al-haq, dan sesungguhnya apa yang mereka sembah selain Allah, apa yang mereka ibadahi selain Allah, huwal batil, adalah sesuatu yang batil. Fahadha makna syahadah, dan ini adalah makna asyhadah, persaksian. Walaysa takdirul khabar, bukanlah makna takdir secara khabar maujudun. Ya, bukan makna khabarnya di situ adalah maujudun, artinya ada. Mithla ma yaquluhu ba'dun nas, sebagaimana orang mengatakan, sebagian orang mengatakan la ilaha maujudun, tidak ada ilah. Sebagaimana orang mengatakan tidak ada ilah, menerjemahkan la ilaha dengan kalimat tidak ada Tuhan, tidak ada ilah. La ilaha maujudun. Qala fa inna hadza ghairu sahih, maka terjemahan yang seperti itu adalah keliru, ya, tidak benar. Fal aliha, maka al aliha al maujudah katsiratun, al aliha yang ada itu banyak. Wa kullun ya'lamu anna an-nas ya'buduna aliha mutafarriqah, sesungguhnya setiap orang mengetahui mereka beribadah kepada alihah, kepada sembahan-sesembahan, ya, mutafarriqah, yang sesembahan-sesembahan itu beraneka ragam. Ya. Ada bulan, ada yang dijadikan oleh mereka sebagai sesembahan itu bulan, matahari, pohon, ya, batu, kuburan, ya, para malaikat, orang-orang soleh, dan seterusnya. Mundhu hadasa syirku fil ardi, semenjak peristiwa kesyirikan di muka bumi, wa ila antaquma sa'ah, dan sampai hari kiamat nanti, wasyirku maujudun wal ma'budatun maujudatun, kesyirikan itu ada, dan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah itu ada, wa kathiratun, dan banyak. Apa yang disembah selain Allah itu banyak dan akan ada sampai hari kiamat. Qala walakinnal ilahal haq, akan tetapi al ilah, sesembahan yang hak, huwallah azza wajal, hanya Allah azza wajal. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun, dan dialah zat yang di langit, dia adalah ilah, dan di muka bumi ilah. Surat Az-Zukhruf ayat ke-84. Fawallahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala lahul uluhiyatul haqqah, ia adalah uluhiyah yang hak. Wa amma ma'adaha fal uluhiyatu batilah, adapun yang selain Allah, maka uluhiyah, keilahiannya, ketuhanannya adalah batil. Wa ma'budun bighairi haq, dan apa yang disembah itu adalah sesuatu yang selain yang hak. Fahadha makna la ilaha illallah, dan ini adalah pengertian la ilaha illallah. Wa hadha i'rabuha indal muhaqqiqin min ahli lughah, dan inilah i'rab yang telah ditahqiq oleh orang-orang yang memang pakarnya di dalam ahli bahasa. Ini pengertian makna asyhadu alla ilaha illallah. Jadi orang yang melakukan atau mempertuhankan, menyembah, menjadikan sesembahan selain Allah, entah itu dalam wujud matahari, entah itu dalam wujud bulan, entah itu dalam wujud batu, kuburan, pohon, dan yang lainnya, yang ia pertuhankan, yang ia sembah, yang ia ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah sesembahan yang batil. Sehingga yang dikatakan al-ilahu haq, sesembahan yang benar adalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan mereka orang-orang yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang musyrik. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah musyrikin. Musyrikin orang-orang yang menyekutukan. Namanya sekutu. Jadi Allah, selain ia menyembah kepada Allah, ia pun menyembah kepada selain Allah. Ia meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang ia sembah, tapi ia menyembah kepada selain Allah pula. Itulah yang menjadikan Allah disekutukan. Allah subhanahu wa ta'ala disekutukan. Orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang musyrik. Orang musyrik. Sehingga dengan demikian para nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang mendakwahkan, menyampaikan risalah, diantaranya adalah untuk menjadikan umat ini atau kaumnya benar-benar mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang menolak terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menolak apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang tidak mau tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah orang yang ingkar. Ingkar terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ingkar. Kufur. Kalau pakai kata kafir, katanya keras. Jadi ada orang yang mengatakan jangan menggunakan istilah kafir. Jangan menggunakan istilah kafir kepada non-muslim. Jadi kita sebagai umat Islam di Indonesia ini, kalau ketemu orang Nasrani, ketemu orang Buddha, ketemu orang Hindu, jangan mengatakan kepada mereka ini dengan ucapan dia orang kafir. Karena kafir itu, ucapan kafir itu mengandung kekerasan teologis. Konon. Mengandung kekerasan teologis. Artinya apa teologis? Teo itu Tuhan. Logis dari kata logo, ilmu. Yang bahasa kita usuluddin. Jadi mengandung kekerasan yang sifatnya teologis. Hal-hal yang sifatnya ketuhanan. Jadi kekerasan. Menggunakan unsur-unsur itu. Jadi jangan menggunakan istilah kafir untuk non-Islam yang ada di Indonesia. Nah, yang memberi nama kafir itu siapa? yang menyatakan kafir itu siapa? Yang mengistilahkan kafir itu siapa? Bukan buatan manusia. Yang mengistilahkan kafir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal kafirun. Kan begitu. Wahai orang-orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi istilah. Yang menyebutkan kafir itu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kok ada pada masa sekarang ini ada orang yang melarang. Ya. Non-Islam itu disebut kafir. Ini artinya mau mencabut peristilahan ataupun mau mencabut penamaan yang nama itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna asdaqal hadith kitabullah. Yang sebenar-benarnya perkataan itu adalah kitabullah. Dan itu harus diyakini. Ini terkait dengan ucapan mereka yang melarang orang Islam itu mengatakan kafir kepada non-muslim. Karena apa? Mengandung kekerasan teologis. Coba kita balik dari cara dia dikatakan kafir karena dia ingkar kepada apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menutup diri dari apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan karena ada kekerasan teologi. Siapa yang berlaku keras? Justru orang-orang kafir itulah yang hatinya keras. Orang-orang kafir itulah yang hatinya keras. Ya. Orang-orang kafir menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mendzalimi Allah subhanahu wa ta'ala. Innal musyriki, inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan zalim. Ya. Sungguh merupakan perbuatan zalim. Ya. Kenapa mereka dikatakan kafir? Karena mereka tidak mau beriman. Ya. Kan keras itu, keras hatinya. Kok kemudian dituduh orang yang mengatakan kafir, ya, karena di situ ada kekerasan teologis. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Apakah kamu beri peringatan mereka, mereka itu diperingatkan atau tidak diperingatkan? La yu'minun, tidak akan beriman. Jadi siapa yang keras di sini? Orang-orang kafir. Yang kekeh dengan kekafirannya. Tapi oleh orang-orang liberal kemudian dikatakan ya, justru orang yang menyebut kafir itulah yang melakukan kekerasan teologis. Dibalik-balik. Ya. Dibalik-balik. Ya. Nah ini pada masa sekarang ini ada, jadi jangan alasannya alasan sejarah, karena dulu orang kafir pun kita tidak mengingkari sejarah bahwasanya Katanya, kita jangan mengingkari sejarah, dulu kemerdekaan itu ada juga orang-orang kafir yang ikut menegakkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Loh, masalahnya apa? Masalahnya itu masalah. Dia ikut berjuang, dia ikut kemerdekaan, perang kemerdekaan. Ini masalah berkaitan dengan masalah keimanan. Istilah kafir itu berkaitan dengan terminologi keimanan. Orang yang taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia beriman. Orang yang menerima apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia beriman. Mempercayai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, seorang nabi, dia beriman. Dan sebaliknya, orang yang mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingkari bahwasanya Muhammad adalah Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kafir. Ini urusannya masalah urusan berkaitan dengan masalah keimanan. Jadi tuduhan bahwasannya yang menyebut kafir itu adalah melakukan, itu adalah istilah yang mengandung kekerasan teologis, itu sama dengan menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat istilah yang istilah itu menimbulkan kekerasan teologis. Na'udzubillah. Ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Jadi ini upaya-upaya efimisme, penghalusan bahasa. Kalau sudah bahasa diperhalus itu nanti akan rusak. Menunjukkan bahwasannya sudah melemahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Gejala efimisme itu menunjukkan kepada lemahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sebaliknya, menerima terhadap kemungkaran itu walaupun dengan bertahap, sedikit demi sedikit. Contohnya, dulu wanita pezina dikatakan pelacur, kan begitu. Jangan pelacur, kasar sekali, tidak manusiawi. Diganti istilahnya dengan apa? Wanita tuna susila. Tadinya kan pelacur. Kalau pelacur kan kasar. Pelacur. Wah, kasar itu. Dilembutkan dikit istilahnya. Dilembutkan, diganti, jangan pelacur. Diganti wanita tuna susila. Wanita tuna susila disingkat WTS, kasar juga. Ganti. Ganti apa? PSK. Bukan yang satu kilo. Bukan yang PSK per kiloan itu. Apa PSK? Pekerja? Pekerja apa? Seks? Hah? Saya gak hafal. Apa? Komersial, iya. Pekerja seks komersial. Jadi bukan lagi pelacur, bukan lagi wanita, tuna, susila lagi. Tapi ini udah statusnya sudah dinaikkan sedikit. Jadi pekerja. Jadi pelacuran itu adalah pekerjaan, usaha. Udah mulai ini semakin halus, semakin halus. wah kalau PSK masih kasar, ganti lagi apa? Pramu nikmat. Apa itu pramu nikmat? Pramu itu ya pelayan, nikmat ya kenikmatan. Oh, jadi berbuat zina itu adalah sebuah kenikmatan. Aduh, ini lebih halus lagi, lebih rusak lagi. Artinya apa? Menerima terhadap perzinahan, menerima terhadap pelacuran. Semakin halus, menunjukkan amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah tidak ada. Yang lama-lama akhirnya pelacuran itu dilegalisir sebagai bentuk usaha yang legal. Sehingga nanti setiap pelacur kena pajak. Kalau sudah kena pajak berarti dilindungi undang-undang. Na'udzubillah. Ini berbahaya. Sama ini istilah-istilah juga. Kafir, kasar ini kafir. Diganti saja. Ganti apa? Apa istilahnya? Warga negara. Atau istilahnya non-muslim. Atau yang lebih halus. Sama ini. Mengalami degradasi. Penurunan-penurunan. Ya, istilah bahasa efimisme. Pelembutan-pelembutan. Dilembutkan. Istilahnya itu dilembutkan lagi. Dilembutkan. Padahal ini kemungkaran. Sehingga ketika orang menerima. Itu bukan sebagai sebuah kemungkaran lagi. Bukan sebuah kemungkaran lagi. Yang tidak perlu untuk diingkari. Ini berbahaya. Ya. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Mudah-mudahan kita terjaga. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyelewengan, dari berbagai syubhat yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam dan oleh orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqamah di atas jalannya. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.